اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وجعل منطقي وتجاوز بيننا والاتباع والعبادة للعبادة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى لا نعلم الخير سبحانك لا علم لنا. صلاة شدة الخوف وهي إذا التهم القتال. Kita masuki macam salatul khauf yang keempat. Yang pertama adalah salat usban. Salat usban. Usban musuh ada di arah kiblat. Maka cara melaksanakannya dengan sholat berjamaah, ya semuanya berjamaah bareng-bareng semuanya, kemudian dibagi menjadi dua, ya, dua shof. Satu shof ketika waktu sujud ikut sujud bersama imam, tapi satu shof yang lain nunggu di waktu itidal untuk menjaga dan mengawasi musuh. Dan kemudian ketika mereka bangun dari sujud kedua berdiri, maka shof yang menjaga gantian untuk sujud. Dua kali sujud kemudian berdiri, maka di waktu berdiri sholat lagi waktu itidal, maka mereka menjaga lagi dua rakaat yang keduanya sampai tasahud. Ketika tasahud sebelum salam nunggu. Jadi yang jaga meneruskan salatnya sampai tasahud dan kemudian salam bersama salat batni nahl. Musuh tidak di arah kiblat atau di arah kiblat tapi ada penghalang, maka di situ imam membagi dua kelompok. Satu kali imam sholat berjamaah dengan kelompok pertama, dan kedua kali imam juga sholat lagi dengan kelompok yang kedua. Sholat Bani Nakhl. Kemudian sholat Zati Riqa. Yang terakhir yang kita lewati adalah sholat Zati Riqa, yaitu musuh selain di arah kiblat atau di arah kiblat tapi ada penghalang, maka di situ imam sholat dengan kelompok yang pertama. Dengan kelompok yang pertama sampai bangun dari sujud kedua. Ketika bangun dari sujud kedua, maka kelompok yang sholat bersama imam meneruskan sholatnya sampai salam. Salam mereka pergi untuk mengawasi musuh, dan kemudian yang kelompok mengawasi musuh sebelumnya menuju ke tempat sholat berjamaah, dan di situ takbiratul ihram dan mengikuti imam. Baca Fatihah, sujud dua kali, kemudian imam tasahud kan. Mereka tidak tasahud, tapi mereka bangun menambah satu rakaat sampai tasahud bersama imam, kemudian salam bareng Salat Zati Riqat. Sekarang yang keempat, macam yang keempat adalah salat Siddatil Khauf. Kalau sebelumnya salatul khauf, khaufnya ada tapi belum menjadi Siddah. Kalau sudah Siddah, kapan itu Siddah? Idzal tahamal qital. Jika peperangan sudah berkecamuk. Au haraba haraban mubahan, atau dia lari daripada sebab yang mubah. Sebab lari yang mubah. Contoh min habsin. Dia lolos dari penjarah musuh misalnya, ya. Padahal ketika itu dia belum melaksanakan sholat di waktunya. Tapi waktu sholat sudah mau habis misalnya, tidak bisa diundur. Maka di waktu dia lari dikejar musuh, lolos dari penjara, boleh di saat itu dia melaksanakan sholat siddatil. Jadi sholat siddatil khauf, sholat ma'amkanahu, sholat sebisanya. sebisanya. Dia bisa berdiri, berdiri. Dia bisa menghadap kiblat tanpa bergerak. Misalnya bisa, tidak usah bergerak. Tapi kalau dia misalnya tidak bisa menghadap kiblat, boleh tidak menghadap. Dia sholat tanpa diam, harus bergerak 3 kali berturut-turut, boleh bergerak. Dia sholat juga dengan berlari pun juga hukumnya boh. Sholat berlari. Dan juga kalau misalnya sholatnya berjamaah, boleh mendahului imam. Banyak ya, yang diberikan toleransi di waktu sholat sidatil khauf. Jadi lari dari habas, penjara. Au adu. Atau lari dari musuh. Au sabu'in. Au sabu'in, lari dari sabu'in, binatang buas. Lari daripada binatang buas. Ya, kalau ada macan, mungkin belum sholat di waktu itu, lewat-lewat, keluar pondok, tahu-tahu ada. Misalnya di sini kan tidak ada macan. Ya, kemarin baru lihat di televisi, ada yang baru kejadian. Ada yang masuk taman safari, kemudian di saat di waktu masuk area binatang buas, macan kalau tidak salah di waktu itu. Jadi ada yang turun. Mungkin dia mau tukar posisi, mau pindah ke arah yang kiri. Dia sebelumnya di kanan. Di waktu turun, tahu-tahu datang macannya dan direkam, digeret-geret, dan dimakan sampai meninggal dunia. Penumpang yang lain nolong, malah juga luka, tapi tidak sampai mati. Nah, misalnya, ya, jadi jangan berani-berani ya untuk turun. Kecuali kalau kalian punya karomat, Masya Allah, tidak apa-apa. Merhaban bil qa'idin atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أو عدو أو سبؤ أو ذب عن ماله. Termasuk juga jika lari takut dan dia menghindarkan atau melawan dan menyelamatkan daripada hartanya. Ya, jika misalnya ada yang merampok, ada yang mencegah untuk mengambil hartanya di tengah jalan, kemudian dia melawan dan di saat itu belum sholat, sambil melawan sambil sholat. Sholat sidatil khauf, boleh. Fayusalli, maka di saat itu dalam keadaan yang sudah disebutkan tadi, ketika ada ketakutan, fayusalli, maka dia sholat dan tidak boleh diakhirkan, ya, sholat tidak boleh diakhirkan daripada waktunya. Wa yu'dzar fiha tarkul qiblah, maka di sini dia diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Wa kasratul af'al, boleh juga dan tidak membatalkan gerakan yang banyak, tiga gerakan berturut-turut. Wal ima bi ruku wa sujud, bahkan dia boleh hanya dengan isyarat aja ketika waktunya ruku atau ketika waktunya sujud, boleh tidak ruku dan tidak sujud, hanya pakai isyarat aja. Wala yu'zar fi siyah, tapi dia tidak diberi uzur untuk berteriak. Jangan teriak. Awin nutuk, atau berbicara. Li'anna sakit ahyab, karena biasanya orang yang diam itu lebih haibah, lebih ditakuti daripada yang banyak ngoh. Wa ali adamil hajati ilai, dan karena juga tidak dibutuhkan untuk ngomong. Wa fardu halinahwi tambih, dan kalau ya, dikatakan kadang-kadang dibutuhkan linahwi tambih untuk mengingatkan yang lain. Auli zajri nahwi khailin, atau menegur nahwi khailin semisalku kuda, untuk berdiam, untuk berlari, untuk berjalan. Auli yu'raf, atau untuk diketahui. Dia teriak untuk diketahui siapa dia, annahu fulan as-suja, biar diketahui kalau dia adalah fulan. Ketika dia teriak, maka yang lain akan menoleh. Ketika menoleh, oh ternyata suja ini orang yang pemberah. Nadirun, sebab-sebab itu adalah sebab-sebab yang jarang terjadinya. Yang ketiga, la ukhidha malu sahsin ka'an khutifa na'lu aw akhadat al-hirratu lahman wa huwa yusalli. Jika ada seseorang yang diambil hartanya, ka'an khutifa na'lu, semisal-misalnya sandalnya dicopet, sandalnya dicuri. Kalian kan mungkin di sini juga ada ya. Tapi insya Allah bukan karena dicopet ya. Mungkin karena hilang kesingsal atau apa ya. Karena di sini tidak ada pencopet-pencopet kan. Jadi kalau misalnya ada yang dicopet sandalnya, dan dia di saat itu dalam keadaan sholat. Au akhadat al-hirratu rahman, atau di saat sholat ada kucing datang dan kemudian mengambil daging yang mau dimakan. Wahuwa yusalli, wahunya halia, wahuwa yusalli, dan dia dalam keadaan jazalahu tolabuhu, boleh dia mengejarnya. Boleh ngejar, ada ngejar kucing berarti ini. Boleh ngejar pencopetnya, boleh mengejar kucing sambil sholat. Jadi sambil baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, sambil ngejar. Padahal dagingnya murah kan. Wa sholatul khauf, boleh juga dia sholatul khauf, bahkan di sini sholat sidatil khauf. Sholat sidatil, jadi tidak menghadap kiblat, bergerak, tidak apa-apa. In khafa dhaya'ahu, kalau dia takut kehilangan harta yang dicopet atau diambil kucing tadi itu. Walahu wad'u najisin, bahkan dia diperbolehkan dan dimaafkan ketika menginjak sesuatu yang mungkin ketika berlari di jalan banyak najis, boleh. Tidak batal sholatnya. La yu'fa'anhu, najis yang semestinya tidak dimaafu. Ma'al qadha, tapi kalau dia menginjak yang najis, katanya di sini dikatakan harus qadha. Qalahu Ramli, ini semuanya pendapatnya Imam Ramli. Ibn Hajar gimana? Wa'atamada Ibn Hajar adamal jawas. Ibn Hajar mengatakan tidak boleh ketika itu dia sholat sidatil khauf atau sholatul khauf. Tapi dia boleh dikatakan sini. Kenapa rasanya disebutkan? Li'annahu talibun la khaifun. Karena dia di saat itu bukan takut kan? Takut apa enggak? Karena dia takut kehilangan harta, bukan takut apa. Li'annahu talibun, dia hanya mencari hartanya aja. La khaifun, bukan dia takut akan dirinya. Lakinnahu jawaza, cuma Ibn Hajar di sini mengatakan boleh qad as-salati, memutus salatnya bizalika, dengan sebab itu. Jadi kalau kalian salat kemudian tahu-tahu ada kucing datang ngambil ikan, boleh salatnya dibatal. Padahal semestinya salat itu tidak boleh dibatalkan. Salat yang fardu ya, salat yang fardu tidak boleh dibatalkan, tapi dengan sebab ini ya, ada pencopet, ada orang yang ngambil tasnya dia, dompetnya dia. Kadang-kadang orang mau sholat, dompetnya ditaruh di sebelahnya, taruh di bawah, atau tasnya ditaruh karena dia musafir misalnya. Di saat sholat ada yang ngambil. Maka Ibn Hajar lebih baik mengikuti pendapatnya Ibn Hajar. Dia batalkan sholatnya dan boleh dia mengejar pencopet tersebut. Ya, katanya Ibn Hajar. Imam Romli bahkan boleh sholat sidatil. Yang keempat, la khasiya karal adu au kaminan au ingita'an anirufqa, jika seseorang takut karal adu, ini serangan balik daripada musuh. Jadi dia dalam keadaan perang, kemudian musuh ya ke arah tertentu, dalam keadaan itu dia tidak tahu, tidak berperang, tidak berperang karena musuh sudahlah, tapi tetap dia khawatir musuh kembali menyerang dari belah. Seperti terjadi di waktu perang apa? Perang Uhud kan seperti itu. Musuh sudah lari, kemudian dia memutari bukit dan menyerang dari belakang. Nah, jika takut seperti itu, sudah tidak ada perang, tapi dia takut dan khawatir musuh menyerang dari belakang, maka di situ jawaban daripada masalah ini, dia boleh melaksanakan sholatu sidatil. Oh, boleh. Au kaminan, atau dia takut jebakan daripada musuh. Musuh tidak ada, tapi takut. Ini jangan-jangan jebakan dari musuh. Dia khawatir selalu. Boleh sholat sidatil. Au inkita'an anirufqa, juga boleh sholatul khauf kalau dia takut ketinggalan rombongan. Takut ketinggalan. Kalian di kereta, mungkin kalian berhenti keretanya, kalian turun untuk ke musholla untuk sholat misalnya. Di waktu di musholla tahu-tahu keretanya sudah bunyi, ngebel, mau berang. Maka di situ berarti dikatakan di sini boleh kalian sholat sidatil, berarti boleh seperti ini, boleh lari sambil sholat. Wa khafa mahzuran, tapi kalau dia ketinggalan rombongan, syaratnya kalau dia takut mahzu, takut sesuatu yang membahayakan. Falahu an yusolliya sholat sidatil khaf, dalam keadaan-keadaan tersebut boleh dia melaksanakan sholat sidatil. Yang kelima itu salat sidatil khauf mutlaqan inda Ibn Hajar. Ibn Hajar mengatakan salat sidatil khauf itu boleh secara mutlak. Artinya secara mutlak tidak harus menunggu waktu salat mepet, waktu salat menjadi sempit, tidak. Walaupun di awal waktu, katanya Ibn Hajar. Walaupun di awal waktu misalnya dia ada ketakutan di situ, boleh melaksanakan salat sidatil khauf. Tapi Imam Romli mengatakan tidak. Salat sidatil khauf itu kalau sudah waktunya kalau misalnya masih di awal waktu, ya jangan sholat langsung. Nanti kalau sudah akhir waktu, tetap masih takut, baru dia boleh sholat sidatil khauf. Faqala Ramli la tusalla illa inda dikil waqt. Imam Ramli mengatakan tidak boleh sholat sidatil khauf ketika waktunya mepet. Wala i'ada indahuma, dan bagaimana hukum mengulang sholatnya? Apa wajib? Dikatakan dua-duanya mengatakan tidak wajib mengulang sholat illa fi hamili najasa ghairi ma'fu anha, kecuali bagi orang yang bersentuhan atau membawa najis, yang najis itu najis yang tidak dimaafu. Yang keenam, la yustahab hamdusillah fi sholatil khauf, ketika kita melaksanakan sholat sidatil khauf atau sholatul khauf, tidak dianjurkan membawa silah, bawa pedang atau senjata, illa idza kana fi tarkihi khatar, kecuali kalau kita tidak membawa akan ada akan ada serangan, khawatir. Kalau tidak kita aman, merasa aman, ya tidak perlu kita membawa senjata. Li'annahu lam yunqal anis salaf hamlu. Karena salaf ketika masih keadaannya biasa-biasa, walaupun sudah berhadapan, mereka tidak membawa senjata. Illa fi halil ihtiyat ilaih kama guna. Kecuali kalau memang dibutuh. Balau khafa ta'arudal halak zahiran la tarakahu wajabal akhzuqat'an. Bahkan kalau dia takut ada serangan daripada musuh, takut kehancuran, kebinasaan, lau tarakahu, andai kata dia meninggalkannya, tidak membawanya, wajabal akhdu qat'an, maka dia harus ketika itu membawa senjata. Yang ketujuh, la tusannul jama'atu fi sholatil khauf, ketika kita melaksanakan sholatul khauf, disunahkan juga sholatul jama'ah, haisu lam yakunil hazmu fil infirad, jika memang kalau tidak sholat sendiri itu membawa keuntungan. Wa in ikhtalafat jihatuhum, bahkan mereka salat berjamaah walaupun posisi mereka berbeda, arah mereka berbeda-beda. Kal musallin haulal Ka'bah, seperti orang-orang yang salat di sekitar Ka'bah. Ada orang yang salat menghadap arah timur, ada yang menghadap utara, ada yang menghadap selatan, boleh ketika salat Sidratil Khauf juga diperbolehkan orang saling salat berjamaah, tapi mereka arahnya berbeda be. Semuanya dimakfum. Wa in ba'udu an ba'dihim, bahkan walaupun satu dengan yang lain saling berjauhan. Bi ghairi masjidin, bahkan walaupun di luar masjid. Aksar min salasi mi'ati zira'in lid-darura, bahkan walaupun arahnya jauhnya lebih daripada 300 zira'. Padahal kalau misalnya itu bukan karena sebab ada khauf, maka tidak boleh jarak lebih daripada 300 zira', ya, 150 meter. Kemudian yang terakhir, tasihul jum'ah fil khauf haitsu waqa'a bi baladin ka salati usfan. Ya, ketika kita katakan boleh salatul khauf kalau misalnya kebetulan di hari Jumat dan mereka mau melaksanakan salatul Jumat, maka diperbolehkan melaksanakan salat Jumat dengan cara salatul khauf. Ya, ka salati usfan, tapi yang diperbolehkan di sini salati usfan. Ya, dengan cara yang salati usfan boleh. Wa kazatir ilqa, boleh juga dengan salat zatir. La ka salati batni nakhl. Apa salat batni nakhl tadi? Nah, imam salat dua kali, dengan satu kali dengan kelompok yang pertama, kemudian salat lagi dengan kelompok yang kedua. Nah, itu tidak boleh salat Jumat dengan cara salat batni nakhl. Kenapa? Isla tuqamu jum'atun ba'da ukhra, karena salat Jumat tidak boleh diulang. Salat Jumat hanya ada satu kali aja. Kemudian as-shalah al-muharramah min haitsul waqt. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan salat-salat yang diharamkan dilihat dari sisi waktunya. Dilihat dari sisi waktu tertentu, dan di waktu-waktu tersebut salat itu hukumnya menjadi haram. Jadi kadang-kadang salat malah menjadi haram, bukan sunnah, bukan ibadah, tapi malah dosa. Karena tidak sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh agama. Jadi kalau ada sholat masih ada waktunya. Puasa pun juga ada waktunya kan. Ada hari-hari tertentu kita tidak boleh berpuasa. Baca Quran pun juga ada keadaan-keadaan tertentu kita tidak boleh baca Quran. Dan seterusnya ibadah yang lain juga seperti itu. Ibadah haji umrah ada waktu-waktu tertentu tidak boleh kita haji, tidak boleh kita Beda dengan zikir. Kalau zikir kapanpun kita boleh. Ya. Kita zikir di masjid, zikir di luar masjid pun tidak masalah. Kita zikir di waktu siang hari, malam hari, kapanpun boleh. Bahkan dalam keadaan apapun juga dianjurkan juga kita zikir. Dalam keadaan kita majelis, dalam keadaan kita makan, dalam keadaan kita tidur, dalam keadaan kita apapun. Khususnya zikir qalbi. Ya, terlebih-lebih zikir qal, yaitu hati kita selalu mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistimewaan zikir. Tidak ada waktu tertentu kita tidak boleh zikir. Ada, kalau jam sekian tidak boleh zikir. Tidak ada. Ada keadaan, kalau keadaan gini. Hatta kalian dalam keadaan datang bulan misalnya, boleh zikir atau tidak boleh? Boleh. Yang tidak boleh baca Quran, tapi zikir tetap boleh. Dalam keadaan junub tetap boleh zikir. Di tempat yang najis tetap boleh zikir. Ya, tidak ada larangan. Nah, tapi kalau sholat, ada waktu-waktu tertentu yang kita tidak boleh sholat. Dan hukum sholatnya menjadi haram. Kapan itu? Kapan sholat haram? Di waktu khutbah Jum'at. Di waktu khutbah Jum'at. Di waktu khatib sudah duduk di atas mimbar. Maka di saat itu tidak boleh melaksanakan sholat apapun bagi yang wajib sholat bagi yang wajib sholat Jumat. Jadi kalian tidak wajib sholat Jumat, boleh kalian sholat apapun. Di waktu khatib di atas mimbar, kalian mau sholat duhur boleh. Walaupun belum sholat Jumat mereka, ya, belum selesai daripada sholat kalian perempuan misalnya mau sholat duhur terlebih dahulu, hukumnya boh. Kalian mau sholat qobliyah duhur boleh, kalian mau sholat hajat boleh. Katanya waktu khutbah Jum'at tidak boleh sholat. Bagi yang wajib sholat. Kemudian itu haram ya. Ada juga sholat yang bukan haram tapi makruh, cuma makruhnya makruh karoha tahrim, makruh karoha namanya makruh tapi hukumnya sama dengan haram. Jadi artinya kalau dilakukan dosa, ya kalau dilakukan hukumnya dosa, yaitu sholat di waktu-waktu tertentu, sholat ba'da subuh, sholat ba'dal asar, sholat tertentu juga, bukan semua sholat. Maka di waktu itu seseorang makruh, dan makruhnya karoha tahrim. Makruh ada kedua kan, ada makruh karoha tahrim, ada makruh karoha tanzih. Makruh karoha tahrim hukumnya dosa, sama dengan haram, cuma beda dalilnya ada. Kalau haram dalilnya jelas, kalau makruh karoha tahrim dalilnya tidak jelas. Ya tamil ta'wil, yang bisa diartikan dengan yang lain. Dalilnya itu bisa diartikan, ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Tapi kalau haram dalilnya jelas. Ya. Kemudian ada lagi yang makruh karohatan tanzih. Kapan hukum sholat menjadi makruh karohatan tanzih? Min haisul wagat. Ini semuanya dari silat, dari segi waktu ya, bukan dari segi keadaan yang lain. Ba'dal huruf, setelah huruf sampai sholat maghrib, antara terbenamnya matahari sampai sholat maghrib itu makruh kita sholat, kecuali sholat qobliyatul maghrib aja. Selain qobliyah maghrib, makruh. Kita sholat hajat, kita sholat tasbih, hukumnya di saat itu makruh. Jadi kalau mau sholat sunnah, sholat setelah sholat maghrib. Jadi jangan sebelum sholat maghrib kita sholat sunnah, makruh. Karohat tanzih. Begitu juga ba'da tulu'il fajar, sampai sholat subuh. Ketika azan sholat subuh, sampai kita melaksanakan sholat subuh, itu makruh karohat tanzih. Ya, artinya lebih baik jangan sholat sunnah di waktu itu. Selain sunnatul fajar. Selain sunnatul fajar. Jangan nanti sholat lagi selain sunnatul fajar. Sholat hajat, sholat. Ya. Kita katakan hukumnya boleh, bukan haram. Tapi makruh. Malah kalau dia tinggalkan, mana dapat pahala. Kalau dia lakukan, maka tidak dapat pahala. Makruh karohat tanzih. Kemudian makruh karohat tanzih juga kalau sudah mendekati qomat. Kalian sholat jamaah ini. Sholat isya. Nah, kalian tahu sebentar lagi mau qomat. Yang artinya sebentar lagi mau qomat, kalau kalian sholat sunnah sekarang tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Artinya imam takbir, kalian masih belum selesai sholatnya. Berarti kalian sholat di waktu itu hukumnya makruh karohat tanzih. Lebih baik tidak usah sholat karena tidak ada pahala. Kalau kalian tinggalkan malah dapat pahala. Makanya kalau misalnya masuk masjid kemudian mau qomat, lebih baik dia tidak usah sholat tahiyatul masjid ketika itu, karena kalau Tuhan akhirnya dia tidak mendapatkan takbiratul bersama i tapi jangan duduk ya, tapi jangan duduk. Kenapa? Karena kalau dia duduk berarti dia tidak sholat tahiyatul masjid, dan sholat tahiyatul masjid sunnah muakkadah yukroh tarkuha, sunnahnya kuat dan makruh diting. Jadi caranya berdiri sampai betul-betul kok ketika qomat dan takbiratul ihram, dia niat ketika itu sekaligus sholat tahiyatul selain sholat fardu itu digabung sholat tahiyatul masjid. Jadi dia tidak makruh karena duduk, juga tidak makruh karena dia sholat mendekati qomat. Ini sholat. Jadi sholat kadang-kadang haram, kadang-kadang makruh karohat tahrim, kadang-kadang makruh karohat tanzih. Ini yang kita bahas yang pertama, yang haram, sholat haram. Yahrumu ala muridil jum'ah. Di sini ala muridil jum'ah, so, bukan ala man tazamuhul jum'ah. Jadi yang mau sholat Jum'at. Yahrumu ala muridil jum'ati as-sholatu mutlaqan. Hukumnya haram atasnya untuk sholat. Mutlaqan, secara mutlak. Apa maksudnya mutlaqan dita'liq? Ayu sholatin kahanat. Sholat apapun itu. Walau qadha al-fard. Bahkan walaupun itu adalah mengqadha sholat fardu. Yajibu qada'uhu alal fardh, bahkan walaupun sholat fardu itu seharusnya wajib diqada' alal fardh secara langsung. Jadi misalnya subuh hari Jumat ini ya. Subuh waktu hari Jumat dia tidak sholat. Kemudian ketika waktunya azan Jumat dia ya, atau ketika khatib sudah di atas mimbar, dia ingat kalau dia tidak sholat subuh. Padahal kalau meninggalkan sholat subuhnya dia sengaja. Bukan tidak sengaja, tapi sengaja berarti harus mengkodok secara maka di saat khatib sudah duduk di atas mimbar, tidak boleh dia mengkodok. Kalau mengqadha hukumnya haram. Qadhanya sah atau tidak sah? Nah. Sah atau tidak sah salat qadhanya? Haram jelas, tapi sah atau tidak sah? Sah ya. Sahabat dah? Sah. Tapi salah ya. Hukumnya tidak. Jadi haram dan tidak sah sholatnya. Jadi di waktu khotib di atas mimbar, siapapun yang melaksanakan sholat ketika itu, ya, bukan siapapun yang mau sholat Jumat atau yang wajib sholat Jumat, maka tidak boleh melaksanakan sholat apapun. Walaupun sholat fardu yang mestinya wajib diqadha alal fardh secara langsung. Tidak boleh. Dan hukum sholatnya pun ketika itu dihukumi tidak sah. Jelas? Mutlaqan. Ya, walau kana fi baiti. Bahkan walaupun dia melaksanakannya bukan di masjid. Walaupun dia melaksanakan di rumah. Jadi khatib sudah duduk di atas mimbar tapi dia masih di rumah. Terus dia mau sholat hajat di situ di rumahnya. Mau sholat sunatul wudu misalnya di rumah. Tidak boleh. Dan hukumnya tidak. Tidak sah sholatnya. Ya, karena sudah duduk di atas mimbar. Khatib sudah duduk di atas mimbar. Walau kana fi baiti. Wa illam talzamhul jum'ah. Jadi yang diharamkan bagi yang mau melaksanakan sholat. Bukan yang wajib sholat Jumat. Jadi kalau misalnya termasuk kalian. Kalau misalnya kalian ada niat mau hadir. Sholat Jumat berarti kalian haram melaksanakan sholat ketika khatib berada di atas mimbar. Kalau ada niat mau sholat Jumat. Jadi kalian tidak wajib. Di sini tidak dikatakan yang wajib sholat Jumat. Tapi yang mau melaksanakan sholat Jumat. Siapa yang mau melaksanakan sholat Jumat. Maka ketika khatib sudah di atas mimbar. Tidak boleh melaksanakan sholat apapun dan hukum sholatnya juga tidak ijma'an, dan ini hukum bil ijma', tidak ada khilaf berarti di antara mazhab. Idza sa, kapan itu haramnya? Idza sa'idal khatibu al mimbara, jika khatib sudah duduk di atas, naik di atas mim, wajalasa alaih, dan duduk di atasnya. Walau kana bi Makkah, walau bi Makkah ta, bahkan walaupun ketika itu dia berada di Mekah. Oh ya, ini kita tahu sholat-sholat yang diharamkan ba'da subuh, ba'dal fajar itu dikecuali, ba'da subuh, ba'dal asar itu dikecualikan kalau di Mekah. Kalau di Mekah bebas kalian sholat apapun, walaupun ba'da subuh, ba'dal asar dikecualikan Mekah. Tapi masalah ini tidak dikecualikan Mekah. Bahkan walaupun di Mekah sekalipun ketika khatib sudah di atas mimbar tidak boleh sholat walau di Mekah. Wa illam yasra' fil khutbah. Walaupun tidak belum memulai khutbah. Siapa khatib? Walaupun khatib belum memulai khutbahnya tapi sudah duduk. Karena kan pertama azan ya. Kemudian setelah azan khatib naik, azan pertama itu. Setelah khatib naik ya, kemudian khatib duduk di atas mimbar. Kemudian azan lah lagi, azan kedua. Ya, setelah azan kedua baru khatib berdiri kemudian menyampaikan khutbah. Jadi di sini dimulai haramnya itu bukan ketika azan pertama, bukan juga ketika khatib mulai khutbah, tapi di sini haramnya mulai ketika khatib duduk di atas azan pertama, kemudian khatib naik mimbar, ya, kemudian duduk di atas mimbar, itu sudah mulai haram. Dan kemudian setelah khatib duduk di atas mimbar baru dikumandangkan azan kedua. Jadi ketika sudah azan kedua jelas-jelas itu sudah haram. Karena kalau azan kedua berarti khatib sudah di atas mimbar. Nah, itu mulai haramnya. Wa illam yasra' fil khutbah, walaupun belum mulai khutbah. Wala sami'a ahlul musalli. Bahkan walaupun tidak didengar oleh orang yang salat. Jadi itu ana enggak dengar khutbah, enggak apa-apa ana mau salat aja walaupun enggak dengar. Yang penting dia tahu kalau khatib sudah di atas mimbar karena dia dengar azan tadi. Ketika khatib khutbah mungkin tidak dengar, tetap haram. Wala sami'al musalli. Walau halad du'a li sultan, bahkan walaupun ketika membaca doa untuk sultan penguasa. Kan biasanya yang berjalan kalau sudah di khutbah kedua di akhir-akhirnya di situ khatib membaca doa, termasuk dianjurkan khatib membaca doa untuk penguasa supaya menjadi orang-orang yang baik. Karena kalau penguasanya baik, insya Allah rakyatnya menjadi makmur. Adil kan? Nah, tapi kalau penguasanya zalim, maknanya rakyatnya melarat akhirnya. Nah, jadi kebaikan sultan, kebaikan untuk banyak orang. Jadi dianjurkan kita berdoa. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan, kalau aku tahu aku punya doa, kesempatan untuk berdoa, pasti terkabulkan doanya. Pasti. Aku tidak doa untuk diriku, tapi aku doakan penguasa. Biar supaya menjadi penguasa yang baik. Karena aku tahu kebaikan penguasa, kebaikan untuk banyak orang. Walau hala doa li sultan. Jadi ketika sudah di akhir khutbah kedua, baca doa, di situ tetap hukumnya haram melaksanakan sholat. Ya, tidak boleh melaksanakan sholat. Walatan agid sholat. Ini hukumnya tadi. Walatan agid dan sholatnya tidak sah. Latan agid tidak sah, tidak dianggap. Wa in tadayyaqat alaih li'iradihi anil khatib bil kulliyati. Kenapa? Wa in tadayyaqat alaih. Walaupun sholat itu sebenarnya sholat yang sempit atasnya. Artinya di sini sempit atasnya. Yang wajib diqadha secara langsung. Jadi tidak boleh diundur. Kenapa kok haram? Li'iradihi anil khatib bil kulliyah. Karena kalau seseorang sholat berarti dia sudah berpaling dari khatib. Jadi seperti ngajar ini. Tahu-tahu ada yang berdiri. Kemudian dia sholat. Berarti menunjukkan dia sudah berpaling daripada guru yang mengajar. Ya kan? Berarti berpaling. Padahal di situ dikatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Quran di sini dikatakan dalam tafsir yang dimaksud adalah khutbah. Jika kalian mendengar khutbah, anda ahli tafsir ini. Walaupun ada khilaf. Ya, kalau kalian mendengar khutbah, fastami'u lahu. Maka dengarkanlah. Kalau dia sholat ketika itu, berarti dia. Makanya tidak dianjurkan. Ketika khutbah tidak dianjurkan kita zikir. Dianjurkan apa enggak? Tidak. Karena kalau zikir kita tidak konsentrasi dengan khutbah. Kita konsentrasi dengan zikirnya akhirnya. Tidak dianjurkan kita sholat, baca. Ya, itu berarti tidak menghormati kepada guru. Jadi konsentrasi kepada guru. Nah, ketika khutbah dianjurkan kita dan diperintahkan kita oleh Allah untuk konsentrasi kepada khatib. Kalau kita sholat berarti kita berpaling daripada khatib. Walau walatan agit bi khilafil kalam. Fala yahrum. Tapi kalau ngobrol haram apa enggak? Waktu khutbah kita ngobrol. Hah? Haram ya? Kok ragu? Haram apa enggak? Masalah ya. Sudah jelas di sini kok. Bihilafil kalam fala yahrum. Nah, beda dengan ngobrol. Fala yahrum berarti tidak ha? Berarti mungkin yang di belakang itu tidak punya kitab ya. Jadi dimaklumi lah. Nah, jadi kalau ngobrol hukumnya tidak haram khutbah Jumat. Tapi tidak dapat paha. Tidak dapat pahala Jum'at dia. Ya. Kalau dia faman laho fala Jum'atalah dalam hadis. Barang siapa yang dia ngobrol di waktu khotib sedang khutbah. Fala Jum'atalah berarti dia tidak dianggap melaksanakan sholat Jum'at. Artinya tidak dapat pahala Jum'at. Tapi tetap tidak haram. Tidak dosa artinya. Ini mazhab Syafi'i tapi ya. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab A'i masalah sah haram hukumnya. A'i masalah selain mazhab Syafi'i hukumnya haram ketika khutbah kita ngobrol. Tapi mazhab Syafi'i hukumnya tidak haram. Makruh tapi tidak tapi kehilangan pahala. Nah, kenapa kalau kita sholat di waktu khatib khutbah hukumnya haram, sholatnya haram dan tidak sah. Kalau kita ngobrol kok tidak Kenapa kok tidak haram? Dikatakan di sini, isya'nul musalli al-i'rad amma siwa sholatihi. Karena biasanya keadaan orang sholat itu berarti dia sudah berpaling daripada selain sholat. Artinya betul-betul sudah berpaling daripada khatib. Sudah khusyuk dengan sholatnya. Kan kita kalau sholat seperti itu kan. Lupa dengan segalanya. Ya, lupa orang lewat. Lupa orang teriak. Lupa ada orang ribut. Udah suara keras. Kita tidak terasa ketika kita sholat. Kan gitu ya. Insya Allah ini. Jadi ketika orang sholat biasanya seperti itu. Jadi khusyuk dengan sholatnya. Sehingga berpaling daripada khatib sama sekali tidak mendengarkan khutbah. Tapi kalau orang ngobrol, kita masih dengar suaranya khatib menyampaikan khutbah katanya sini. Sya'nul musalli al-irad amma siwa sholati. Wa min sama istadharu anna tawaf laisa kadalik. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwasanya tawaf itu hukumnya berbeda dengan sholat. Artinya ketika khatib menyampaikan khutbah Jumat, Kemudian di situ ada orang yang tawaf, berarti khutbah Jumat di mana ini? Di Mekah ya, bukan di Bangil. Khutbah Jumatnya di Mekah, di situ kebetulan ya ada orang yang ada orang yang tawaf, maka hukumnya tawafnya tidak membuat dia boleh berarti. Katakan boleh di sini. Kenapa? Karena orang tawaf masih bisa mendengarkan khutbah, belum dianggap berpaling daripada khatib. Wa kadza sajatu tilawah wa syukur inda Ibn Hajar. Begitu juga menurut Ibn Hajar, boleh ketika khatib sedang khutbah kita sujud tilawah. Boleh. Tapi tidak dianjurkan ya mungkin. Masa kita dengar khutbah, kemudian khatib menyampaikan ayat yang di situ ada ayatus sajdah. Tidak ada yang sujud ketika itu. Semuanya hanya mendeng. Tapi dikatakan di sini boleh hukumnya. Wa syukur, sajad syukur kadari. Ketika misalnya khatib menyampaikan khutbah, kemudian kita dapat kabar gembira. Mungkin HP, bawa HP, SMS, oh kamu dapat rezeki 10 juta rupiah. Kita sujud so. Misalnya. Maka hukumnya boleh apa tidak boleh? Boleh menurut Ibn Hajar ya. Naam tusannu tahiyyah rakaatan. Nah, ini ada pengecualian. Kalau sebelumnya sudah kita jelaskan dari tadi bahwasanya ketika khatib sudah di atas mimbar tidak boleh melaksanakan salat dan hukumnya juga tidak kecuali salat tahiyatul. Dikecualikan salat tahiyatul masjid. Jadi ketika khatib di atas mimbar kemudian ada yang terlambat datang ke masjid, maka ketika itu dia jangan langsung duduk. Dianjurkan bahkan disunahkan, bukan hanya boleh tapi disunahkan sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Loh katanya tidak boleh kalau khatib di atas mimbar. Itu dikecualikan, dianjurkan. Nah, bahkan Sayyidina Utsman bin Affan pernah suatu waktu terlambat untuk datang ke masjid dan ketika itu khatibnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ditegur oleh Sayyidina Umar. Padahal di atas mimbar ini sempat menegur Sayyidina Utsman. Ya Utsman, ta'akhir. Kok terlambat? Sayyidina Utsman memperalasan. Ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ana tidak melakukan apa-apa ketika adzan langsung persiapan untuk sholat Jumat. Bukan karena ana sibuk ini, sibuk itu. Tidak, ana sibuk dengan persiapan Tapi ternyata masih terlambat. Apalagi dulu kan azannya kan hanya satu kali, habis azan langsung khutbah. Kalau sekarang kan azannya dua kali ya, untuk menghindari itu, biar memberi kesempatan kepada orang untuk tidak terlambat. Kalau azannya satu kali langsung khutbah, hanya terlambat orang. Tapi kalau masih ada azan yang kedua, nah mereka bisa ada waktu untuk persiapan berangkat ke masjid ya. Disitulah Sayyidina Utsman bin Khattab ditegur, loh kenapa ya. Kemudian Sayyidina Utsman ketika itu langsung duduk ya, kemudian dikatakan oh ya Utsman sholat tidak sholat. Maka disitulah diambil kesimpulan oleh mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan, dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid walaupun khatib sedang khutbah. Tapi mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah tidak disunahkan untuk tahiyatul masjid. Ketika datang terlambat khutbah sudah disampaikan, maka dianjurkan langsung duduk, tidak usah sholat. Itu mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i sunnah sholat tahiyatul masjid. Rokatan, dua rokaat. Tidak boleh lebih. Padahal tahiyatul masjid berapa rokaat bolehnya? Tidak ada batas sebenarnya. Tidak dibatasi dua rokaat. Yang penting minimal dua rokaat. Tapi boleh lebih dari dua rokaat. Boleh 3, 4, 5, 7, 10 boleh. Tapi dengan satu salam ya. Bukan dengan dua salam. Tidak. Sholat lagi tahiyatul masjid. Tidak. Satu kali salam. Tapi boleh niat rokaatnya berbeda. Mau 2, mau 4, mau 10. Tidak apa-apa. Tapi satu kali takbir, satu kali salam. Nah, tapi ketika dalam keadaan ini hanya boleh berapa? Dua rakaat, tidak boleh lebih. Tahiyatul masjid hanya di sini bolehnya dua rakaat. Bagi siapa? Lidakhili masjid, bagi yang masuk mas. Jadi kalau misalnya di sini khutbah ada Jumatan di masjid ini misalnya. Kemudian ada orang yang mau masuk masjid dan khatib sudah menyampaikan khutbahnya. Ternyata mau masuk masjid penuh. Hanya dia sholat di belakang situ. Di belakang disiapkan juga mungkin apa? Karpet, disiapkan sejadah atau dia bawa sejadah, dia sholat. Kemudian sholat dua rakaat. Boleh apa enggak boleh? Khatib sedang menyampaikan khutbah tapi sholatnya dia niatnya tahiyatul masjid. Boleh apa enggak boleh? Hah? Boleh apa enggak boleh? Hah? Gue takut salah ini. Hukumnya? Boleh ya? Nggak boleh ya? Tawar penawar. Hukumnya tidak. Kenapa tidak boleh? Nah, karena dia tidak duduk di mas. Dia kan tidak dapat mau masuk masjid penuh. Hanya sholatnya di luar masjid sana. Mau sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Itu tahiyatul maidan namanya, bukan mana. Jadi hukumnya tidak, Bu. Jadi kalau ada yang terlambat, kan sering sholat Jumat kan sering penuh itu masjidnya. Kalau sholat Jumat, kalau sholat subuh sih kekosongan terus kan. Sholat duhur kosong sudah, paling 2 shof paling penuh. 3 shof alhamdulillah sudah itu penuh. Tapi kalau sholat Jumat mau tidak mau mereka harus hadir. Tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Nah, disitulah penuh masjid sampai keluar-keluar. Nah, yang di luar ini ketika dia datang dan dapat tempat di luar, sama sekali tidak boleh sholat berarti. Tidak ada alasan untuk sholat. Sama dengan yang di dalam masjid. Tapi dia sudah berada di dalam masjid dari awal. Ketika khatib menyampaikan khutbahnya, dia baru bangun. So, baru bangun di sini. Kemudian sholat 2 rakaat. Ada yang seperti itu. Paham ya? Ada yang kita lihat seperti itu. Jadi kita lihat ini khatib sudah di atas mimbar. Ini sholat. Padahal dari tadi dia duduk di masjid itu. Ini jelas-jelas hukumnya tidak. Mau sholat apa dia? Sholat tahiyatul masjid dia sudah duduk. Kalau sudah duduk berarti sudah tidak sah lagi. Sudah hilang kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid. Mau sholat apa dia? Tidak boleh. Sholat qobliyatul jum'ah tidak boleh. Yang boleh hanya tahiyatul. Boleh digabung tidak apa-apa. Qobliyatul jum'ah ini kan sebelum sholat qobliyatul jum'ah. Digabung dengan tahiyatul masjid. Tapi tetap tahiyatul masjidnya harus ada. Jangan qobliyatul jum'ah aja. Jadi boleh ketika masuk masjid. Tapi kalau di luar masjid hukumnya tidak boleh. Makanya dikatakan sini di dakhili masjidin. Illam yahsahu tatakbir. Kalau dia tidak takut kehilangan kesempatan takbir bersama imam. Kalau dia takut masuk masjid terlambat, khutbah sudah dimulai. Kemudian dia takut kalau anak sholat sekarang, anak kehilangan kesempatan takbir bersama imam. Maka hukum sholatnya. Hukum hurufnya menjadi makruh. Dan sudah kita sebutkan tadi. Termasuk sholat yang makruh. Kalau hampir komat. Jadi tidak sunnah lagi. Lam yahsafut lil ihram bil jum'ah li khabar. Karena ada hadis. Dia katakan ini hadis dalilnya Imam Syafi'i. Bahwasanya sunnah tahiyatul. Idza ja'a ahadukum yaumal jum'ah, kalau misalnya di antara kalian ada yang datang di hari Jumat, waqad kharajal imam yakhthub, dan imam sudah keluar bahkan sudah mulai khut, apa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini datang terlambat, falyar ka rak'atain, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia itu salat 2 rakaat, wal yatajawaz fihima, dan ketika dia salat 2 rakaat ketika itu hendaknya yatajawaz, apa yatajawaz? Mempercepat, mempersingkat. Jangan baca surat Yasin. Ya ketika itu. Tapi baca kul ya ayyuhal kafirun sama kul huwallahu yang pendek-pendek. Ay la yutawwiluhuma urfan. Jangan dipanjangkan suratnya ketika itu. Sesingkat mungkin. Jangan panjang-panjang. Urfan. Ya, pendek atau panjang dikembalikan kepada Sama fi tuhfa wa nihaya. Sebagaimana disebutkan di kitab tuhfa Ibn Hajar. Wa nihaya Imam Romli. Oh yaktasir alal wajib. Kama qalahu khairuhuma. Bahkan selain daripada Imam Ibn Hajar dan Imam Romli mengatakan. Hanya boleh ketika sholat tahiyatul masjid ketika itu. Hanya boleh melakukan yang wajib-wajib, yang rukun-rukun. Berarti tidak boleh baca surat. Tidak boleh baca tasbih waktu ruku sujud 3 kali. Tidak boleh. Hanya boleh 1 kali untuk tuma. Nina aja. Jadi yang lebih daripada wajib tidak boleh dia lakukan. Ini selain Ibn Hajar dan Imam. Jadi sesingkat mungkin. Tapi Ibn Hajar Romli tidak. Ya, yang penting secara uruf tidak dianggap memanjangkan sholat. Walau lam yakun shallah ratibatal jum'ah al-qabliyah fal aula niyatut tahiyyah liyusab 'alaiha. Bagaimana kita sebutkan tadi, andai kata dia belum sholat qabliyatul jum'ah, maka lebih baik dia gabung niat sholat tahiyatul masjid, niat juga sholat qabliyatul jum'ah liyusab 'alaiha, biar dia juga mendapat pahala kedua-dua. Bittifaki Ibn Hajar Romli, dan itu ya pendapat daripada kesepakatan Ibn Hajar dan Imam Romli. Wa kharaja bi rakatin ziyada alaihima. Tadi dikatakan hanya boleh sholat 2, yang lebih daripada rakaat berarti hukumnya tidak boh Wa bidakhilil masjid, keluar daripada yang masuk masjid, al-makisu fi, orang yang diam di, sudah diam, sudah tinggal di masjid, maka tidak boleh sholat. Wa dakhil khairu masjid, atau yang masuk bukan bagian daripada mas, tidak dapat ya, tempat di masjid. Fa tamtani ussalah, maka hukumnya tidak boleh sholat. Fima zukir mutlaqan. Wa qawluhu illam yahsha, tadi dikatakan itu dia sholat tahiyatul masjid jika tidak takut ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Bagaimana kalau takut? Lau khasya fawataha falatusan lahu baltuk, maka tidak sunat tahiyatul masjid, bahkan menjadi mak kama yukrah al-ku'ud hina izin, sebagaimana juga ketika itu dia makruh untuk duduk, berarti dia yang dianjurkan adalah duduk makruh karena tidak sholat tahiy, tapi dia sholat tahiyat makruh karena hampir kok, berarti dia ber fahina idin yastamir qaiman, maka dianjurkan dia tetap ber, jadi biar tidak hilang kesempatan tahiyatul masjidnya. Ila an yuhrimal imam, sampai imam takbiratul fayuhrim ma'ahu, maka dia takbir bersama imam, kemudian diniatkan juga untuk sholat tahiyatul. Walau sallaha fi hadhil hala, dan andai kata dia sholat di waktu itu, di waktu hampir qomat, ustuhibba an yazidal khatib fil khutbah biqadri ma yukammiluha, khatib yang tahu dia ini terlambat datangnya, kemudian hampir qomat, dia masih sholat tahiyatul masjid, maka khatib hendaknya dia memberi kesempatan kepada orang yang sholat itu sampai selesai sholat, ditambahlah khatib itu baca doa yang lebih panjang lagi sampai sekiranya makmum itu atau orang tersebut selesai daripada sholatnya ya. Allahu a'lam. Sofa. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuqra'u fi shalah, apa yang dibaca di waktu kita sholat. Karena sholat itu mengandung bacaan dan mengandung gerakan. Oleh karena itu definisi sholat dikatakan oleh mereka aqwalun wa af, aqwalun wa af'alun. Kemudian apa? Muftatahatun bitakbir wa muftatamatun taslim. Ghaliban, biasanya sholat itu definisinya adalah gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan. Sholat itu kan gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Ghaliban, tapi itu biasanya ada yang keluar daripada kebiasaan. Seperti apa? Ada yang sholat tapi tidak ada aqwalnya. Sholat tapi tidak ada aqwalnya. Tapi sah sholatnya. Hah? Sholat yang bagaimana itu? Hah? Kok takut? Tidak apa-apa Sarah. Tapi kayaknya ada yang benar itu. Sholat apa? Nah, san. Sholatnya orang yang bisu. Orang yang bisu tetap sholat kan? Dan orang yang bisu juga sebenarnya wajib menggerakkan bibirnya untuk seakan-akan dia itu membaca bacaan yang wajib. Kalau memang dia sebelumnya bukan bisu dari sejak lahir ya. Kalau memang penyakit itu datang ketika dia sudah bisa membaca. Kemudian datang penyakit, dia menjadi bisu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat dia sholat, maka diwajibkan dan diharuskan untuk menggerakkan bibirnya. Dia tidak bisa ngomong-ngomong kan, seperti itu. Nah, jadi gerakan bibir masih bisa. Maka diwajibkan dia menggerakkan bibir seakan-akan dia membaca Fatihah. Berarti kalau tidak menggerakkan bibirnya, hukum sholatnya tidak sah. Karena itu harus. Karena ya, yang dia mampu untuk melakukan, maka dia lakukan. Yang tidak mampu, al-maisur la yaskut bil maksur. Sesuatu yang dia bisa lakukan dan sebagiannya tidak bisa dia laku, maka yang bisa dia lakukan tidak menjadi gugur karena sebab sebagian yang tidak bisa dilaku. Jadi menggerakkan bibir masih bisa dilakukan, maka harus dia menggerakkan bibir bagi yang bisu ya. Tapi dia bisu, ya, karena bisu hanya menggerakkan bibir, tidak ada suara, tidak ada fatihah, tidak ada huruf di situ. Berarti sholatnya dia hanya af'al tapi tidak ada ak. Ada yang sebaliknya af'al tapi tidak ada ak. Sholat apa? Nah, orang lumpuh masih bisa ruku, bisa sujud mungkin. Nah, bangstrut bisa gerakan kepala masih bisa itu. Orang yang diikat semua badannya, jadi kepala diikat, tangan diikat, kaki diikat, tidak bisa gerak apa-apa. Wajib tetap sholat atau tidak? Wajib tetap sholat. Terus bagaimana sholatnya? Ya sudah sebisanya. Dia tidak bisa gerak, hanya bisanya ucapan. Ya dia pakai ucapan. Nanti rukuknya pakai isyarat dengan mata lah atau dengan hati. Bahkan mata pun ditutup misalnya. Ya sudah ada hata walaupun dengan hati. Dia baca fatihah masih bisa. Ya baca fatihah. Jadi berarti ucapan masih ada. Baca tasyahud masih bisa. Salam bisa, takbir bisa. Tapi gerakan tidak bisa. Sholatnya sah dan tidak wajib diulang. Ya, padahal sholatnya hanya ada agwal, tidak ada af. Ada yang la af'al wa la agwal. Apa? Sholat apa? Siapa yang tahu? Orang yang bisu sholat jenazah. Sholat jenazah itu bahkan tidak ada gerakan sebenarnya. Ada gerakan sholat jenazah? Tidak ada ya. Ada. Takbir itu gerakan atau ucapan? Gerakan. Takbir itu ucap. Namanya takbir. Takbir, ayo takbir. Allahu Akbar. Bukan gerakan. Takbir. Itu olahraga itu kan. Senam riyadhah pagi itu kan. Bukan takbir itu. Jadi takbir. Takbir itu ucapan Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan itu bukan rukunnya sholat. Tapi hanya sun. Jadi yang wajib adalah takbirnya. Ucapannya. Jadi kalian sholat tidak pakai mengangkat tangan ketika takbir. Tidak apa-apa. Allahu Akbar. Tidak apa-apa. Tidak wajib untuk mengangkat tangan. Tapi kalau mengangkat tangan tidak takbir, tidak sah. Tapi tidak ada ucapan takbirnya, tidak sah. Jadi di situ ucapan bukan gerakan. Jadi sholat jenazah ada gerakan apa tidak? Masih ada? Tidak ada. Tidak ada gerakan. Salam, ucapan. Fatihah, ucapan. Baca doa untuk mayit, ucapan. Sholawat kepada Nabi, ucapan, tidak ada gerakannya. Oh salam, ketika salam noleh wajib apa tidak? Sunnah, noleh itu sunnah. Kalian tidak pakai noleh pun tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak apa-apa. Noleh aja tidak pakai salam. Ya hukumnya tidak sah. Berarti tidak ada gerak. Jadi termasuk sholat yang tidak ada gerakannya, hanya ucapannya adalah sholat jenazah. Yang tidak ada gerakan, tidak ada ucapan, orang bisu sholat jenazah. Jadi sudah tidak ada gerakan, tidak bisa. Nah, jadi ucapan yang ada di waktu sholat, ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib hanya berapa? Hanya 5. Takbiratul ihram. Kemudian apa? Baca fatihah. Kemudian apa? Tasyahud as-sani. Tasyahud yang kedua dan keempat apa? Salat kepada siapa? Dan kepada siapa? Keluarga Nabi tidak wajib ya. Hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat dan kelima adalah salam apa? Salam yang pertama. Jadi 5 ucapan yang rukun daripada salat. Itu yang wajib. Selainnya ucapannya adalah sunnah. Banyak baca fatihah, iftitah, ta'awud, baca tasbih di waktu ruku, i'tidal, sujud, semuanya sun, semuanya sunnah. Termasuk juga sunnah ab'ad, baca salat kepada keluarga Nabi sunnah ab'ad, kunut sunnah ab'ad, tasahud awal sunnah ab'ad. Tapi ya tetap hukumnya sunnah. Ya, cuma walaupun sunnah ya tetap suara harus sekiranya mendengarkan telinganya sendiri ya. Jangan baca surat telinganya tidak dengar, jangan baca tasbih ruku sujud kemudian telinganya tidak ada, tidak dianggap, tidak dapat pahala. Kalian baca Quran juga demikian, baca Quran kalian sendiri telinganya tidak dengar, tidak dapat pahala. Harus telinga kalian harus deng, yang membaca harus mendengar. Ya, kalau tidak, tidak dapat pahala. Kalau itu memang yang sunnah. Kalau yang wajib, ya berarti sholatnya tidak, tidak sah. Kalau baca Fatihah, telinganya tidak dengar, ya berarti sholatnya tidak sah. Nah, kalau kita katakan bacaan-bacaan yang wajib sudah jelas. Nah, kemudian di antara bacaan yang sunnah di waktu sholat adalah membaca surat. Membaca surat termasuk yang sunnah, ucapan yang sunnah, tapi bukan semua orang yang sholat, tapi yang sunnah di sini bagi imam. Makmum tidak sunnah kan? Makmum sunnah baca surat? Sunnah kadang-kadang. Kapan sunnah makmum baca surat? Nah, kalau tidak dengar suara imam. Atau di rokaat ketiga, keempat. Kan rokaat ketiga, keempat juga ada dengar sebenarnya. Nah, di situ dia selesai fatihahnya, belum, imamnya belum ruh, baca surat. Disunahkan dan dianjurkan baca surat. Tapi selama dia mendengarkan bacaan imam, makmum tidak sunnah baca surat. Yang dianjurkan malah mendengarkan suara suara imam. Nah, dan imam ini pun juga bukan membaca surat setiap rokaat, tapi hanya dua rokaat yang pertama aja. Dua rokaat yang pertama baca surat, di rokaat ketiga keempat tidak sunnah baca surat. Yang berkaitan dengan ini, yang pertama dikatakan al-kana al-habib Abdullah bin Abdul al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu yusalli sunnata duhur arba rokaat. Nabi Abdul al-Haddad sholat sunnah sebelum duhur, qobliyata duhur, 4 rokaat. Ini sunnah qobliya termasuk rawatib. Mu'akadah apa khairu mu'akadah? 2 rokaat mu'akadah, 2 rokaat khairu mu'akadah. Boleh dipisah 2 rokaat, boleh digabung langsung 4 rokaat. Nah, ini termasuk yang mengamalkan istiqol hayatul hadan, Masya Allah pasti mengamalkan istiqol. Nah, kalau kita, ya insya Allah minimal rawatib mu'akadah jangan ditinggalkan ya. Apalagi thalibatul ilm sudah semestinya dan seharusnya mengawalkan sholat rawatib yang mu'akadah. Karena mu'akadah la yatrukuhan nabi, la fil hadar wa la fisa. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik di waktu di rumah ataupun di waktu di perjalanan. Jadi minimal kita jaga rawatib yang mu'ak. Tidak lebih baik lagi kalau bisa mengamalkan semuanya walaupun yang khairu mu'ak. Mu'ak ada. Ini Habib Abdul Haddad kan banyak sholat. Yang Habib Abdul Haddad waktu masih kali seperti kalian, masih kecil-kecil ya, masih muda, masih cari ilmu. Itu habis ngaji, habis belajar ngaji, masih muda, masih kecil. Pergi ke masjid, sholat di situ 100 rokaat, tidak banyak. Dalam riwayat 200 rokaat setiap hari. Padahal masih kecil ini, masih belajar ngaji itu di Mi'lama. Ya, kayak sekarang di TPQ, itu, belajar ngaji. Nanti pulang dari sana ke masjid, bukan ke rumah. Sholat dulu 200 rokaat. Ini Imamul Haddad, jadi Imamul Haddad, jadi wali kutub. Jangan kita cita-cita kepingin seperti, ujana kepingin seperti Habib Abdullah Haddad kutub itu. Tapi tidak pernah sholat, tidak pernah tahajud, tidak pernah baca Quran. Imamul Haddad seperti itu dari kecil dan tidak pernah melihat yang haram. Karena semenjak kecil ditakdirkan oleh Allah, dibutakan matanya, tapi hatinya tidak buta. Jadi tidak pernah maksiat dengan anggota, bukan hanya matanya dengan anggota, badannya. Dan itu yang paling penting, lebih penting daripada banyak sholat. Selain itu ditambah lagi bro, ya, amal ibadahnya luar biasa. Setiap sholat 5 waktu baca surat ya, habis sholat 5 waktu wiridnya dia baca surat Yasin. Maka surat Yasin yang dia baca habis sholat fardu menjadi sebab dia mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Imamul Haddad. Nah, termasuk amal beliau ini sholat rawatib qobliyah dan dia di waktu sholat rawatib qobliyah dikatakan di sini yusalli sunnata duhur arba rakaat bitaharrumin wa taslimin wahid, dengan satu kali takbir. Jadi digabung 4 rakaat langsung satu kali gugus. Wa kana yaqra fi kulli raka'ah ba'dal Fatihah, dan dia membacanya, beliau membacanya isi setiap rakaatnya setelah membaca Fatihah, suratnya itu yang dibaca adalah ayat kursi. Ayatul Kursi al-Muhtaramah. Ayat yang paling mulia, paling utama yang ada di Qur'an. Ayat ya. Yang paling utama yang ada di Qur'an adalah ayat kursi. Ayat kursi itu satu ayat. Yang itu satu ayat itu adalah ayat yang paling afdol. Kalau surat yang paling afdol adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah surat yang paling afdol. Kalau ayat adalah ayat Qur'an. Dia baca ayat kursi al-Muhtaramah yang mulia. Yang wa yaqra min surah Yasin mu'adzamah. Bahkan di waktu sholat ini. Dan dikatakan sini bahkan membaca surat Yasin. Setiap rakaat ini baca surat Yasin. Berarti 4 rakaat berapa kali Yasin? 4 kali Yasin. Ya, kalian berapa kali Yasin setiap hari? Wa salasan min suratil Ikhlas, dan membaca 3 kali dari surat Ikhlas. Jadi baca 3 surat, surat ayat kursi, suratul Ikhlas 3 kali dan ditambah surat Yasin. Ini semuanya setiap rakaat. Ini amal beliau. Wala Habib Abdurrahman Mas'ur. Kemudian tentang amalan Al-Habib Abdurrahman Mas'ur, sahib Buyatul Mustasyidin, pengarang kitab Buyatul Mustasyidin. Zamannya Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid. Habib Abdurrahman Mas'ur satu zaman dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sahibul Maulid. Ya, kira-kira 100 tahun yang lalu. Qala Habib Abdurrahman Mas'ur, akhad khamsan, ya, ini kalam beliau ya. Tidak pakai nahu. Akhad khamas wa arba'ina sana. Aku ini sudah melewati 45 tahun. Melewati 45 tahun. Akra'u fi sunnatil isya al-ba'diyya alif lamim tanzil. Wa tabarakal muluk. Dia 45 tahun, dia lewati selama itu istiqamah, dia baca di waktu sunnatil isya al-ba'diyya. Ba'diyatil isya. Dia laksanakan atau dia amalkan sunnatul ba'diyatul isya dengan membaca surat Yasin. Surat Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Mim Tanzil ini surat As-Sajdah. Surat apa? Surat As-Sajdah. Wa tabarakal muluk. Dan rakaat keduanya dibaca surat Tabarok. Surat Tabarok. Ya, kalau kalian kepingin selamat di kuburan, dari azab kubur, baca surat Tabarok. Ini termasuk ya, keistimewaannya bisa menyelamatkan manusia daripada azab kubur. Tapi dibaca tiap hari satu kali. Tiap malam baca satu kali. Kalau kalian tidak takut azab kubur, tidak usah baca ya. Daripada, jadi surat sajdah sama surat tabak. 45 tahun, so, bayangkan. 45 tahun istiqomah. Bahkan beliau ini kalau tidak salah juga 40 tahun selalu istiqomah di masjidnya ini untuk menjadi azannya, mengundangkan azan dan qomatnya dan imam sekaligus. Dia, beliau yang azan, beliau yang qomat, beliau yang menjadi imam. 40 tahun istiqomah. Tidak pernah dia tinggalkan Habibur Rahman Mas'ud. Dan ketika katakan di sini ditambah lagi dia punya amalan sunnatul isya ba'diyah dengan membaca lagi surat As-Sajdah dan dibaca juga surat Tabarakal Muluk. Kemudian di ke faedah yang selanjutnya qad warada. Telah datang riwayat. Man qara'a bis sajdah wa tabarakal muluk yang diamalkan oleh Abdul Rahman Mas'ud tadi. Fi ratibatil isya itu tadi ba'diyatul isya. Ka'annama qama lailatal qadar. Berarti dia seakan-akan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Mendapatkan Lailatul Qadar. Faedahnya itu ya. Kemudian al-khusyu' fi shalah. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajha. Dikatakan karramallahu wajha kenapa? Karena tidak pernah sujud, tidak pernah kepalanya wajahnya digunakan untuk sujud kepada berhala. Ya karramallahu wajha. Tuh memangnya sahabat yang lain semuanya sujud kepada berhala, semua sahabat. Yang tak juga banyak juga sahabat yang tidak pernah sujud kepada berhala. Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Zubair, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan yang lain-lain juga tidak pernah sujud kepada berhala. Duh, terus kenapa kok hanya Sayyidina Ali aja? Kenapa mereka tidak dikatakan karramallahu? Karena mereka yang tidak pernah sujud kepada berhala itu mereka lahir dalam keadaan Islam sudah jaya. Islam sudah kuat. Ya, itu kan masih masih kecil. Sahabat sahabat, pemuda-pemuda zaman sahabat. Nah, mereka tidak pernah sujud. Kenapa? Lahir dalam keadaan Islam. Beda dengan yang lain. Kibar-kibarnya sahabat, tua-tuanya sahabat, mereka lahirnya dalam keadaan syirik. Zamannya zaman jahiliyah, belum ada. Belum ada apa? Belum ada is. Dan ketika itu mereka menyembahnya apa? Jadi mereka menyembahnya berhala. Lahir dalam keadaan jahiliyah, mereka nyembah berhala. Seperti nenek moyang mereka, orang tua mereka, kakek nenek mereka. Jadi rata-rata yang tua-tua sudah pernah nyembah. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab dan yang lain-lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah apa enggak? Hah? Pernah apa enggak? Sayyidina Umar Siddiq jaga. Masya Allah. Dapat keistimewaan dari Allah. Walaupun dia hidup di zaman jahiliyah, belum Islam, tapi dia dijaga oleh Allah. Tidak pernah dia sujud kepada berhala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berarti tidak taat kepada agama nenek moyangnya ini. Ya, nakal berarti lah, fasik sudah. Tidak ibadah artinya. Ya, kan itu sujud berhala, ibadah itu kan. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dijaga oleh Allah untuk tidak pernah digunakan wajahnya untuk menyembah kepada berhala. Jadi semestinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga berhak untuk dikatakan karramallahu wajha. Tapi kemudian karramallahu banyak dipakai untuk Sayyidina Ali karramallahu wajha. Tapi Sayyidina Ali ya. Karramallahu kunu bi qabulil amal aham minkum bil amal. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala bukan berarti karramallahu wajha harus, boleh juga dengan radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan kunu biqabulil amal aham minkum bil amal. Jadilah kalian itu lebih perhatian, lebih mementingkan diterimanya amal kalian daripada daripada banyaknya amal kalian. Jangan mementingkan amalnya tapi tidak dipentingkan diterima atau tidak. Yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting baca Quran. Jangan yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting ibadah anda. Loh, memangnya yang penting apa? Yang penting diterima ibadah anak. Yang penting walaupun baca Quran sedikit tapi diterima, walaupun sholat sedikit diterima, daripada banyak sholat tapi tidak dibuat apa. Nah, siapa yang bagaimana ibadah yang diterima? Ibadah yang diterima adalah ibadah yang baik. Sholat yang baik yang diterima, baca Quran yang baik, ya, zikir yang baik. Kalau sholatnya tidak khusyuk, sholatnya bahkan mikir maksiat di waktu sholat, na'udzubillah, ya masa diterima? Baca Quran dengan tidak adab, baca Quran telanjang bulat sambil baca Quran. Misalnya, baca Quran dalam keadaan head, apa diterima? Ya, dengan keadaan yang baik, dengan khusyuk, dengan hudur, itu yang diterima. Kalian baca Quran faham maknanya, dengan teman kalian tidak faham maknanya, itu pahalanya sudah beda aja. Jauh. Bedanya setiap hurufnya 700 kali lipat, itu setiap huruf. Kalau kalian paham, dilipat gandakan sampai setiap huruf 700 kali. Kalau satu kalimat berapa huruf? Kalau satu ayat berapa huruf? Kalau satu surat, satu juz berapa huruf? Bedanya jauh, paham dengan tidak paham. Nah, kalian yang kalian cari pahalanya. Jangan kalian banyak cari banyaknya amalan, banyaknya ibadah, tapi tidak memikirkan apa pahalanya diterima atau enggak, pahalanya banyak apa enggak. Yang penting adalah pahalanya, yang penting adalah diterima. Itu yang penting. Ya, dalam surat Tabarak dikatakan apa? Tabarakal mulku. Tabarakal ladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta, Allah zat yang menciptakan kematian, yang menakdirkan manusia mati, Allah. Wal haya, yang menakdirkan manusia hidup, Allah. Ya. Untuk apa Allah menciptakan manusia sebelumnya tidak diciptakan, kemudian diciptakan menjadi ada di dunia ini? Seperti kalian ini, ada apa anda di dunia sekarang ini? Nyesel apa anda? Kalau salafus soleh menyesel, ya Allah, coba anak tidak dilahirkan oleh ibu anak, coba anak tidak ada di dunia yang fana ini. Kenapa? Karena mereka takut tanggung jawab di akhirat. Mereka takut bagaimana menghadapi timbangan amal di saat itu, bagaimana melewati sirat di saat itu. Takutnya mereka itu sampai coba, ya anak tidak ada sudah. Anak tidak khawatir, anak tidak takut, tidak kepikiran dengan azab Allah, masuk neraka Allah. Kalau kita kan masya Allah, dari husnudzonnya sampai sudah seakan-akan surga itu milik orang tua kita kan. Mereka enggak, kan mereka takut dengan azab Allah. karena mereka takut tidak berhasil melewati sirat. Ya, kalau mereka di saat itu mereka adalah sesuatu yang tidak diciptakan, tidak akan melewati keadaan-keadaan tersebut. Tidak melewati ahwal yaumul kiamat. Keadaan yang mencekam di hari kiamat. Mencekam. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Inna zalzalatis sa'ati syai'un adzim. Ya manusia, takut dan takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketahuilah goncangan di hari kiamat sangatlah besar. Digoncang bumi tersebut. Yauma tazharu kullu murdi'atin amma arda'at. Watada'u kullu zati hamlin hamlaha. Di saat itu perempuan yang dalam keadaan menyusui bayinya pun akan lupa dengan bayinya. Perempuan, seorang ibu yang menggendong bayinya dengan kasih sayang yang penuh kan. Tapi di saat melihat keadaan di hari kiamat, bayinya ditaruh di bawah, diinjek. Karena menggentingnya di hari kiamat. Dan semua berkumpul dalam satu padang. Dan di situ manusia dalam keadaan teranjang bulat, tidak pakai alas kaki. Sampai Sayyidina Aisyah, ya Allah Rasulullah, ayun turu ba'duna ba'ab. Jadi masing-masing melihat. Melihat ini, lihat. Ya Aisyah, al-amr ahamin anya turu ba'ab. Di saat itu, mereka sudah tidak kepikiran lagi melihat pun. Kenapa? Keadaan mencekam di saat itu tidak membuat mereka sempat memikirkan melihat itu, melihat yang lain. Aurat yang lain tidak. Makanya di situ Sayyidatuna Aisyah sampai menangis kan. Meneteskan air mata. Ditanya sama Rasul, ya Aisyah, ma yuki, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, atazkuruna ahlikum. Apakah kamu di saat itu mengingat keluargamu ya Rasulullah? Apa diingat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di fase-fase, di keadaan-keadaan di hari kiamat nantinya yang sangat panjang akan kita lewati? Maka disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Isa, amma fi salasati mawatin fala yazkuru ahadun ahada. Di tiga tempat ini tidak ada seseorang bisa mengingat yang lain. Tidak ada orang kepikiran dengan yang lain, lupa semuanya. Kapan? Inda tatayyurus suhuf. Ketika berterbangan amal, buku amal manusia. Jadi nanti ada keadaan di hari kiamat, di hari akhirat, buku manusia berterbangan mencari pemiliknya. Yang di dalam buku itu la yughadiru shahiratan wala kabiratan illa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan hadira, tercantum tertulis di kitabnya. Di kitab tersebut, di buku tersebut. Apapun yang kalian lakukan di kamar mandi sendirian, di kamar sendirian, semuanya tertulis di situ. Ya, baik yang berupa kebaikan ataupun juga berupa kemaksiatan. La yuhadiru shahiratan wala kabiratan. Tidak meninggalkan amal yang kecil, amal yang besar illa ahsaha, kecuali ditulis di situ. Ya, maka di situ orang yang mujrim, orang yang fataral mujrimina musfikina mimma fihi, maka kalian akan melihat orang-orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat kepada Allah, takut dengan isi bukunya mereka sendiri. Ya Allah, itu buku maksiat pasti, itu pasti banyak catatan kemaksiatan anak. Takut mau buka, takut sudah mau diterima, takut. Dan kalau sudah kita menerima buku tersebut dengan tangan kiri, naudhu, berarti sudah min ahli syakawah. Kita adalah orang yang akan sengsara di hari kiamat nantinya. Tapi kalau kita berhasil menerimanya dengan tangan kanan, alhamdulillah. Oh, kalau gitu tangan kiri diikat aja ya, jangan mumpit. Kita kini tidak bisa. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan sendirinya kitab itu datang ke tangan kita. Baik tangan kanan ataupun tangan. Nah, di saat itu terbangan, masing-masing nunggu. Nunggu bukunya yang datang kepada dia atau kepada dirinya. Maka di saat itu tidak ada orang yang mengingat orang lain. Kemudian indal mizan. Ketika ditimbang amal seseorang, kalian ditimbang. Dalam keadaan kalian gelisah. Kenapa? Kalian tidak tahu. Ini timbangan baik lebih banyak, lebih berat, apa timbangan jelek. Amalan jelek, jelek yang. Karena dikatakan, فَمَيْ يَعْمَلْ مِسْكَلَ زَرَةٍ خَيْرَيْ وَمَيْ يَعْمَلْ مِسْكَلَ زَرَةٍ شَرَيْ. Jadi sedikit apapun amalan kebaikan yang kalian lakukan akan dibalas oleh Allah. Dan sedikit apapun amalan kejelekan juga dibalas oleh Allah. فَتَّقُ النَّارِ walau bisik kita merah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, takutlah kalian daripada masuk neraka walau bisik kita merah, walaupun hanya bersedekah dengan separuh kurma. Kalau kalian takut diri kalian daripada azab Allah, banyak sedekah, banyak berbuat baik. Ya, albir dainun, kebaikan itu adalah hutang. Kalau kalian berbuat baik, berarti hutang atas Allah untuk memberikan kepada kalian kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kalian berbuat kejelekan, berarti itu utang atas Allah untuk memberikan kejelekan kepada kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di saat itu la yazkur ahadun ahada. Kapan terakhir? Indah sirat. Ketika melewati sirat, di situ keadaan-keadaan tidak orang tua mengingat anak, anak tidak mengingat orang tua, suami tidak mengingat istri dan sebaliknya. Masing-masing mikir dirinya sendiri. Oleh karena itu sebelum datang hari itu kita perbanyak amal biar kita aman, biar kita senang, biar kita mendapatkan kebaikan di saat itu. Ahwal yaumul kiamat. Kita bicara apa tadi? Nah, ini yang kita katakan tadi. Imam Ali mengatakan kunu biqabil. Jadi jangan kita pentingkan berapa amalan yang kita lakukan, tapi berapa amal, sebaik apa amalan yang kita lakukan. Karena yang penting baiknya, bukan jumlah amalnya, tapi yang penting amalnya. Baiknya amal. Makanya dikatakan dalam hadis Arba'in Nawawiyah di awal hadis itu, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza dabahta fa'al. Sebelumnya itu wa an ta'budallaha ka'annaka mal ihsan, ditanya mal ihsan, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka fa illam takun tara fa innahu yara. Ya, jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala, atau seakan-akan Allah melihat kalian, pasti bagus ibadahnya. Nah, itu yang dipentingkan, bukan harus banyak amalnya, tapi tidak bagus, tapi tidak baik, tapi yang penting adalah baik amal. Ya, itu yang penting. Oleh karena itu kita baca Quran. Jangan kita pikiran hanya berapa lembar ya. Wah, ana sudah 30 lembar ini. Berapa banyak kita sudah khusyuk? Berapa banyak kita sudah baca Qurannya itu yang kita lewati, yang hudur, yang paham maknanya? Itu kita pikirkan. Ya, ana baca dari tadi yang paham cuma 2 lembar. Ah, nambah lagi karena kebanyakan 24 lembar enggak paham. Sisanya enggak khusyuk. Nambah lagi. Nah, berarti kalian mentingkan baiknya amal, bukan mentingkan banyaknya amal. Wah, dari tadi ana baca 20 lembar tapi kurang memang, tapi semuanya tadi khusyuk hudur. Nah, apa cukup. Nah, berarti kan yang mentingkan baiknya amal. Dan itu lebih baik daripada mentingkan banyaknya amal tapi tidak dipikirkan baik atau tidak. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ali. Nah, oleh karena itu dikatakan di situ, ketika kalian melaksanakan sholat, Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, ketika sholat kalian tidak diharuskan untuk banyak sholat, tapi kalian memperbaiki dan memperbagus sholatnya yang dianjurkan. Sehingga kalau kalian sudah mulai hilang konsentrasi, mulai ngantuk, mulai sudah tidak khusyuk. Kalau sudah ngantuk kan tidak khusyuk biasanya. Kalian tidak usah sholat, tidak usah diteruskan artinya. Sudah, hentikan. Tidur. Tidur kalian lebih baik daripada kalian teruskan sholatnya. Tanya Imam Ghazali. Walaupun kalau kalian terpaksa, kalian terus, bisa kalian dapat berapa rakaat lagi, banyak lagi sholat yang kalian lakukan. Tapi dalam keadaan tidak baik. Dipaksa. Bosan. Tidak nikmat lagi, tidak hadir lagi hati kalian. Itu tidak lebih baik. Tapi yang lebih baik adalah kalian tidur, katanya Imam Ghazali. Nanti kalau sudah tidur istirahat, kemudian dia segar lagi, baru sholat. Ya, begitu juga kalian baca Quran. Sudah kalian baca Qurannya, sudah bosan, sudah capek. Tidak usah diteruskan, percuma. Tapi anak harus setuju sini. Nah, berarti kalian mentingkan banyaknya amal, tidak mentingkan baiknya amal. Tanya Imam Ali, jangan mentingkan banyaknya amal, mentingkan baiknya amal. Kalau sudah bosan, apalagi kalau sudah melihat halaman yang selanjutnya ya. Wah, ini berapa lembar lagi mau sampai juz ke-9 ini. Ya Allah, masih timah. Nanggung ah. Berarti sudah boh. Kalau sudah lihat lembaran-lembaran berapa? Ya, berarti sudah mulai bosan dia. Ya. Nah, kalau bosan, innallaha lan yamalla innallaha la yamal hatta tamal. Kalian Allah Subhanahu wa taala tidak bosan kepada kalian ketika kalian ibadah, sampai kalian sendiri yang bosan kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, qalal arifun tahsin al-a'mal ahab ilallah min taksir al-a'mal. Tahsin, memperbaiki amal. Memperbaiki amal lebih dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada memperbanyak amal. Ya, mana yang sama? Ini sebutkan yang tadi, ayat tadi. Yang faedah ketiga, qala Allah taala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yani liyakhtibirakum, untuk menguji kali. Ya, kita diciptakan oleh Allah untuk diuji. Untuk apa diuji? Supaya diketahui. Diketahui yang apa? Ayyukum ahsanu, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Walam yakul, dan Allah tidak mengatakan ayyukum aksaru amala. Siapa yang diatakan dan paling banyak amalnya? Tapi yang dikatakan ahsanul amal. Ya annahu la ibrata bil kasra ma'al kubuh, karena tidak ada faedahnya, tidak dianggap banyak amal tapi jelek, lebih baik sedikit tapi baik. Yang keempat fil hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli shay'in fa idza amilta ta'afa ta'anna fiha. Maka kalau kalian melakukan ketaatan, melakukan ibadah, fata'anna fiha, maka jangan kesusu. Fata'anna ini pelan-pelan, enggak usah kesusu. Salat enggak usah kesusu, baca Quran juga. Watasabbat, ya, dengan perlahan-lahan. Wa ahsin, dan perbagus. Wa ati kulla juz'in minha ma yakmul bihi, dan setiap bagian daripada ketaatan dan ibadah, ya, berikan yang terbaik, yang sempurna. Wa yatim minal khusyu, wa yatim, dan menjadikan sempurna daripada khusyu. Hudur, hadirnya hati ma Allah Subhanahu wa taala fi. Takun, maka jawaban atau balasan daripada itu takun minal muh, maka kalian akan dianggap sebagai orang-orang yang berbuat baik. Allahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana yang tanya, bagaimana hukum orang yang hifdzul Qur'an, ya, menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an saat dia haid. Ya, kita katakan membaca Al-Qur'an di waktu haid hukumnya dosa. Dan untuk alasan dia menghafal Al-Qur'an sehingga dia takut lupa kalau tidak mengulangi Al-Qur'an, itu bukan menjadi alasan diperbolehkan dia membaca Al-Quran. Artinya walaupun dia orang yang menghafal Al-Quran, tetap tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan datang bulan, ya, walaupun dengan alasan mengulangi hafalan. Karena sebenarnya pun juga bisa dengan cara yang lain. Mengulangi hafalan Al-Qurannya bisa dengan mendengarkan kaset, bisa mendengarkan orang lain yang membaca Al-Qur, bisa juga mendengar, membaca atau mengulang Qur'annya tanpa dilafadzkan. Boleh baca Qur'an waktu haid tapi dia tanpa disuarakan, tanpa dilafadzkan, jadi hanya bibirnya aja gerak, kan bisa, ya. Dan dia tidak haram, karena yang haram kalau mengeluarkan suara yang didengarkan oleh telinga. Jadi kalau dia yasinul Qur'an, dia mengulang hafalan Qur'annya, tetap tidak boleh, bukan menjadi alasan. Kemudian juga ada yang tanya, ada seorang janda mempunyai anak, lalu janda itu menikah lagi, dan suaminya itu menyuruh istri janda tersebut, suaminya menyuruh istri janda tersebut dan anaknya untuk memakai cadar, masalah cadar. Akan tetapi istri atau janda tersebut dan anaknya tidak melakukannya karena lingkungan atau masyarakat yang tidak mendukung, maka apakah itu termasuk durhaka kepada suami? Karena kalau kita berbicara yang mu'tamad, ya sebenarnya pakai cadar itu hukumnya wajib, yang mu'tamad ini. Walaupun ada pendapat yang membolehkan, termasuk pendapatnya Imam Malik dan termasuk pendapat Imam Rafi'i, maka diperbolehkan membuka wajahnya, tapi dengan catatan tidak ada dandanan di wajahnya sedikit pun, ya, tidak ada dandanan. Itu pendapat. Nah, jadi kalau misalnya dalam keadaan seperti ini, suami menyuruh untuk berpakai cadar. Kalau sekiranya membuat suaminya murka, membuat suaminya marah, ya lebih baik dia taati suami. Apalagi memang yang pendapat yang kuat memang hukumnya wajib. Tapi kalau misalnya tidak sampai membuat suami marah, bisa diajak kompromi, dan karena ada sebab-sebab tertentu, tidak masalah. Kalau mau itu pendapat ini ya. Tapi ini pendapat harus nada dandanan ya, dan tidak menimbulkan fitnah lagi. Kalau menimbulkan fitnah atau berdandan, itu tidak ada pendapat yang lain. Hanya pendapatnya setan aja yang ada ya kan. Jadi ya itu jawabannya. Kemudian ada lagi yang tanya, ini kesimpulannya, ada orang yang mempunyai uang cukup untuk digunakan, yang bisa digunakan untuk mendapatkan haji baginya, atau bisa juga digunakan untuk umrah, sedangkan umurnya sudah agak tua, maka apa yang harus didahulukan? Sedangkan haji dan umrah sama-sama wajib. Tentunya haji dan umrah memang dua-duanya wajib. Kalau dia bisa melaksanakan umrah tanpa bisa melakukan haji, ya wajib dia melaksanakan dan haji tidak wajib dia laksanakan. Tapi kalau dia bisa melaksanakan dua-duanya, ya harus dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya harus menunggu misalnya waktu giliran, karena ini alasannya mungkin karena masih antri kan, umurnya ya sudah lumayan, kita katakan ya harus nunggu. Umur itu masa menentukan dia mau meninggal kan, enggak. Oh, kalau anak kan umurnya masih 15, ya 15 banyak yang meninggal ya kan. Jadi selama dia tidak takut sakit, tidak takut meninggal, masih sehat walafiat ya, dahulukan haji. Tapi kalau misalnya dia tahu nanti ini antrinya 20 tahun lagi dapat giliran, dia umurnya sudah 70 tahun. Ya normalnya kan keadaan seperti itu tidak sempurna. Jadi dahulukan umrah. Kalau umrah kapan aja, setiap saat bisa kita melaksanakan umrah. Ada lagi soal yang keempat. Bagaimana cara bertaharah ketika ingin sholat Sidatul Khauf? Apakah dimakfu jika sholat Sidatul Khauf dilaksanakan tanpa taharah? Kita katakan tadi yang dimakfu sudah disebutkan, yaitu tidak menghadap kiblat, gerakan 3 kali lebih, itu aja yang dimakfu ya, dengan jamaah. Tapi selain itu tetap tidak dimakfu, termasuk adalah taharah, harus dia pakai wudu. Jadi tidak boleh sholat Sidatul Khauf tanpa wudu, kecuali kalau memang tidak memungkinkan untuk wudu diganti dengan tayam. Tidak memungkinkan tayamum, ya berarti sholat hurmatan lil waqt, tapi dia harus mengulangi sholatnya. Sudah selesai? Apa ada lagi? Ada lagi terakhir nih. Ya Ustaz, kalau ada salah satu masjid yang sedang sholat Jumat dan makmumnya sampai di luar masjid, di trotoar dalam kurung, dan di seberang jalan lagi ada orang sholat, dan di sampingnya ada orang berjualan, dan di sampingnya lagi ada orang yang sholat lagi. Ini kok membuat orang membayangkan ini. Tapi tidak melihat imam, tapi masih terdengar suara imamnya. Apakah sholat orang itu sah ya Ustaz? Jadi di luar masjid, maksudnya di trotoar, dan di seberang jalan lagi ada orang yang sholat. Selama dia masih ada melihat ada orang yang sholat ya, dan orang yang sholat melihat orang yang di depan, masih sah. Dia melihat orang yang sholat kan tadi, walaupun diselingi dengan orang yang berjualan tadi ya, tapi tetap tidak masalah. Nanti kan bisa habis salam bisa langsung beli jualannya kan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Makanah Fathul Arifin Fathul Akbar Fathul Adam Wa Zukrana Wa Lakunna Wa Jami'tullah Wa Talibat Al-Futuh Al-Munuh Rusuh Salah Al-Galab Wa Jasad Wa Ruh Yu'alimna Ma Jahilna Yufakihna Fitin Wa Yu'alimna Ta'wil Wa Jahiyakum Min Ulama Al-Aminin Min Al-Du'at Al-Muhrisin Qurat Ainu Bihim Ainu Sayyidin Musalih Min Al-Hadin Muhtadin Wa Min Al-Murabbin Wa Al-Musadikin Min Al-Qa'imin Wa Min Tahadikin Biha بأهلك سيد المرسلين ومن تابعين لسلف الصالحين من الفائزين بنظر إلى وجهك الكريم وبإتمام بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين ويغفر ذنوب واستر عيوب واغفر الكروب ويسر الكروب ويسر لنا المكروب لنا وللمعبوب بفضل ومنك وكرمك وبجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم جل الأنبياء والصحابة الأولياء وبحق يا أول الأولين ويا آخر الآخرين وذا القوة المتين ورحم المساكين يا أرحم الراحمين سجل دعواتنا وعجل لنا بالإجابة وبسر أسرار الفاتحة